Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat Quran dimanapun anda berada, kembali lagi Radio Iskarima mengudara di 99.9 FM. Sahabat anda belajar Al-Quran. Menempatkan saya Ahmad Heru yang akan membersamai sahabat Quran semua di kesempatan kali ini, yang bertepatan dengan tanggal 12 November 2019 Masehi, atau yang bertepatan pula dengan tanggal 15 Rabiul Awal 1441 Hijriah, dalam acara Majelis Takon, Majelis Tanya dan Konsultasi. Sudah hadir di tengah-tengah kita narsum kita atau narasumber kita, beliau Syekh Isom bin Abdul Aziz, dan juga pentarjim kita ada Ustadz Abdul Mujib Al-Hafidz SPD. Beliau sudah hadir dan kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini Ustaz? Alhamdulillah baik. Ya sahabat Quran dimanapun anda berada, demikian tadi sapaan kita untuk pentarjim kita Ustaz Abdul Mujib Al-Hafidz SPD. Dan pada kesempatan kali ini beliau akan mentarjimkan yaitu pertanyaan dari sahabat Quran semua. Bagi anda yang mempunyai pertanyaan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan dinul Islam, silahkan anda bisa bergabung bersama kami di line SMS, WhatsApp maupun Telegram di nomor 081229888614. Sekali lagi 081229888614. Untuk mempersingkat waktu, sahabat Quran dimanapun anda berada, langsung saja kita persilahkan pada mutarjim kita untuk memulai acara pada kesempatan kali ini. Silahkan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih melanjutkan pertanyaan yang sebelumnya, yaitu hukum mensolatkan jenazahnya seorang munafik. Wa mazilna nuwasil fi as-su'al al-madi ya syekh. Kaifa hukmu salati janazatil munafik? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الخلق وأطهرهم وأزكاهم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، الرحمة المهداة والنعمة المسداة والسراج المنير البشير النذير. اللهم أحينا على سنته وأمتنا على ملته وارزقنا شفاعته وارفقنا صحبته في الفردوس الأعلى ومتعنا بلذة النظر إلى وجهك الكريم. اللهم أمين يا رب العالمين. اللهم سلمني وسلم مني، اللهم سلمني وسلم مني، اللهم سلمني وسلم مني. أما بعد، أيها السامع والسائل الكريم، جزاك الله خيرا على هذا السؤال كما قلنا بالأمس. وحينما نواصل الحديث عما تكلمنا فيه بالأمس، ذكروا بشيء قليل من الحكم بالأمس حتى أستطيع أن يتواصل مع المشاهد، وأعتذر كثيرا عن الانقطاع بسبب السفر، والحمد لله أن رجعنا سالمين، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى كل خير. اللهم أمين يا رب العالمين. Sebelumnya Syekh minta maaf atas terputusnya pembahasan yang kemarin karena sebuah perjalanan safar yang harus dilakukan. Dan insya Allah mari kita lanjutkan pertanyaan yang kemarin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita kepada kita semua taufik. فإننا كنا قد تكلمنا وقلنا أن الذي لا يجوز الصلاة عليه هو المنافق نفاقا اعتقاديا. Kita kemarin sudah menyampaikan bahwasanya jenazah yang tidak boleh disolatkan adalah jenazahnya seorang munafik, yang munafiknya, nifaknya dalam hal ini adalah nifaq i'tiqadi, yaitu nifaq i'tiqadi. وذلك بعدما قسمنا النفاق إلى قسمين. Setelah kita membagi nifaq ke dalam dua bagian. القسم الأول هو النفاق الاعتقادي. Yang pertama adalah nifaq i'tiqadi. والنفاق الاعتقادي قلنا بأنه مثل الكفر والشرك بالله سبحانه وتعالى. Kita kemarin mengatakan juga bahwasanya nifaq i'tiqadi adalah seperti kufur, ya, hukumnya sama seperti kufur dan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa aghlabul ayat allati ja'at fil Qur'anil Karim kanat kulluha 'an an-nifaq al-i'tiqadi. Mayoritas ayat-ayat yang di dalam Al-Qur'an yang berbicara tentang munafik adalah nifaq i'tiqadi. فمن صور هذا النفاق التكذيب لله ولرسوله. Di antara bentuk kemunafikan ini adalah mendustakan Allah dan Rasul-Nya. كما قال الله في سورة البقرة. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. Dan mereka orang-orang munafik itu menipu Allah dan Rasul-Nya, padahal mereka sesungguhnya menipu diri mereka sendiri, tapi mereka tidak menyadarinya. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يعملون بما كانوا يكذبون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا بما كانوا يكذبون. Di dalam hati orang-orang munafik tersebut terdapat penyakit, ya. Di dalam hati orang-orang munafik tersebut terdapat penyakit dan Allah tambah penyakit mereka karena sebab mereka mendustakan Allah dan Rasul-Nya. إذن حينما ننظر إلى هذه الآية فنجد أنها تكذيب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم وأن هذا المرض الذي أصابه كان بكثرة كذبهم. Ya, kalau kita lihat, ya, kalau kita lihat dalam ayat ini adalah sebab kemunafikan mereka adalah karena mereka mendustakan Allah dan Rasul-Nya. وهؤلاء حرم الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم أن يصلي عليهم. Orang-orang seperti itu, orang-orang yang seperti itu, yaitu orang-orang yang mendustakan Allah dan Rasul-Nya, Allah Subhanahu wa taala mengharamkan, melarang Rasul-Nya untuk mensolatkan jenazah mereka. Bal qala Abdullah bin Umar. Bahkan Abdullah bin Umar mengatakan, La ta'udu maradahum, jangan kalian besuk orang-orang munafik yang sakit. Wa la tusallu ala janaizihim, dan jangan kalian salati jenazah mereka. Wa la tujalisuhum fi majlis, dan jangan ikut bergabung dalam pertemuan-pertemuan mereka. Wa la turafiquhum fi tariq, dan jangan engkau sertai, dan jangan kalian sertai, jangan kalian temani mereka di jalan. ولا تلقوا عليهم السلام, dan jangan kalian sampaikan kepada mereka, berikan kepada mereka salam. لكن هذا لمن؟ هذا للمنافق نفاقا اعتقادي. Ini buat siapa? Ini buat orang-orang yang munafik, yang munafiknya adalah munafik i'tiqadi, nifaq i'tiqadi. ولا يجوز لأي واحد أن يحكم على أحد من المسلمين بأنه منافق نفاقا اعتقاديا بناء على فعل فعله. Tidak boleh seorang muslim itu menghukumi, tidak boleh seseorang menghukumi seorang muslim sebagai seorang yang munafik, dalam hal ini munafik i'tiqadi, karena oleh sebab sesuatu perbuatan yang dikerjakan oleh orang itu. Bal al-hukmu alayhi yakunu min qibali ahli al-ilmi wal ulama. Tetapi hukum, ya, hukum orang seperti itu diserahkan kepada orang-orang yang mempunyai ilmu, orang-orang yang kalangan ulama. لأنني ممكن أن أحكم عن طريق عن جهلي بناء عن قول الله سبحانه وتعالى مثلا. قال الله سبحانه وتعالى إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليل. فمثلا أنا أجد واحد يتأخر في الصلاة يقوم إلى الصلاة أو يجلس في المسجد حتى يريد الإمام أن يركع فيقوم, فأحكم عليه بالنفاق لأنه يتكاسل في أداء الصلاة. هل هذا؟ لا طبعا, هذا ليس من حقي. Ya. Bisa saja, misalkan contohnya ya, saya menghukumi seseorang ya, seseorang yang malas sholat atau dia sering datang terlambat sholat ya. Kemudian saya hukumi sebagai seorang yang munafik berdasarkan firman Allah, la yadhkuru innal munafiqin innal munafiqin yukhadi'un Allah wa huwa khadi'un innal munafiqin yukhadi'un Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila innal munafiqin yukhadi'un Allah wa yukhadi'uhum. Sesungguhnya orang-orang munafik itu mereka menipu Allah, padahal Allah lah yang menipu mereka. Ya, dan apabila mereka sholat, mereka melakukannya dengan riya, dan kemudian melakukannya dengan malas. Ya. Kemudian mereka melakukannya malas. Kemudian berdasarkan ayat ini, saya menghukumi ada orang yang kelihatannya malas sholat. Ya. Kemudian saya menghukumi orang ini adalah orang munafik. Nah, tidak boleh seperti itu. Ya. Tidak boleh kita tergesa-gesa menghukumi seseorang oleh karena sesuatu perbuatan, kemudian kita menghukumnya sebagai orang munafik. لو حكمت على هذه الآية بأنه لا يجوز لك أن تصلي عليه الجنازة فأنت مخطئ. Kalau ya kemudian berdasarkan dengan ayat ini ya kita menghukumi seseorang ya, menghukumi seseorang yang secara zahir kelihatannya malas melakukan sholat ya, kemudian kita menghukuminya sebagai orang yang munafik dan tidak mensolatkan jenazahnya, maka kita keliru seperti ini. لأن هذا من النفاق العملي وليس من النفاق الاعتقادي. Karena seperti ini bukan termasuk nifaq i'tiqadi ya, tapi ini termasuk apa? Nifaq amali. Nifaq i'tiqadi itu nifaq akidah di dalam hati. Jadi hatinya itu mendustakan Allah dan Rasulnya. Tapi kalau nifaq amali, secara zahir dia melakukan amalan-amalan yang dikerjakan orang munafik, tapi sebenarnya hatinya tidak mendustakan Allah dan Rasulnya. Misal نأخذ أو نضرب أو نشرح النفاق العملي. والنفاق العملي هو أن يكون الإنسان مؤمنا، قد يكون مؤمنا وليس مسلما فقط، قد يكون مؤمنا ولكن فيه خصلة من الخصال التي يمكن أن يفعلها المنافقون. Ya, contoh dari nifaq amali ya adalah ada seorang yang ya seorang muslim, seorang mukmin ya, bahkan betul sebenarnya betul dalam hatinya itu ada keimanan ya, dia seorang yang hamba yang beriman. Tetapi ada salah satu dari sifatnya itu, salah satu dari sifat-sifatnya itu ada sifat yang dipunyai oleh orang-orang munafik ya. Ada salah satu sifat dalam pribadi orang tersebut yang merupakan ciri-ciri, salah satu sifat dari ciri-ciri orang munafik. Padahal dia sebenarnya orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasul-Nya. Fa hadza ma zala muslim wa yusalla alayhi. Orang seperti ini hukumnya masih seorang muslim ya. Hukumnya masih seorang muslim dan ya masih jenazahnya masih harus disolatkan. Wa hadha ghaliban ma yusammihi al-ulama fi al-'asr al-hadith bin nifaq al-ijtima'i. Inilah yang sering dikatakan oleh ulama-ulama modern zaman sekarang ini sebagai nifaq ijtima'i. Nifaq ijtima'i itu adalah nifaq sosial gitu ya. Hadha yakunu fi 'adati an-nas kull yawm. Ini biasa ya, jadi ini menjadi kebiasaan ya, satu sifat jelek ya, sifat tidak baik yang sebenarnya merupakan sifat kemunafikan, tapi sering kita dapatkan di masyarakat kita ini. هو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث. Inilah yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya tanda-tanda kemunafikan itu ada tiga. Idza haddatha kadzab. Ya, yang pertama adalah apabila dia berbicara dia berdusta. Idzan hal ay wahid yakdzib najidu yakdzib hakadha. Idzan hadza la nusalli alaihi aljanazah? La yumkin. Ya. Apabila ada seorang kemudian ada orang berdusta, ya ada orang sekali-kali lah bohong gitu. Kemudian apakah kita langsung menghukumnya sebagai orang munafik kemudian kita tidak mensolatkan jenazahnya? Tentu ini tidak mungkin seperti ini kan. لو فعلنا هذا الأمر إذا ممكن أن نخرج ثلثي المسلمين الآن لأن أكثرهم يكذبون. Iya. Kalau kita terapkan ya hukum seperti ini, bisa jadi kita akan mengkafirkan ya 2/3 kaum muslim ya, karena mayoritas kaum muslim juga ya masih ya melakukan amalan-amalan ya, ya perbuatan-perbuatan dusta. وقد يكذب الإنسان ظنا منه أنه لا يكذب. Ya, kadang-kadang orang berdusta. Ya, kadang-kadang orang berdusta dan dia tidak menyadari bahwasanya dia telah melakukan kedustaan. كمثل مثلا الذي يريد أن يمازح الناس فيقول كلمة على طريق الكذب حتى يضحك الناس فقط. ولا يعرف أنها كذب. Ya, seperti orang yang ingin melakukan guyon ya, humor gitu. Kemudian dia berdusta ya, dan dia ya, dia berdusta. Tujuannya apa? Tujuannya untuk membuat lelucon saja, buat humor lah, buat hal-hal yang melawak gitu kan. Padahal dia bohong dan dia kemudian bohong. Ya, dan ini ya, apakah seperti ini hukum? Apakah seperti ini bisa diterapkan kepadanya hukum nifak ini? Gitu. في عادة الناس يمكن أن يقولون أي شيء. يعني مثلا من عادة المصريين إذا جاءهم ضيف يقولون زارنا النبي. النبي لم يزورهم. هذا في اعتبار الناس يعتبر كذب. Ya, biasa. Jadi apa omongan-omongan ya, omongan-omongan apa yang sering beredar di masyarakat kita itu, omongan-omongan dusta. Seperti kalau di Mesir itu, ya kalau di Mesir biasa ada orang mengatakan. Zarona Nabi, ya Nabi telah berkunjung kepada kita. Ya, kita semua tahu ini adalah ucapan dusta. Ya, tapi ini hanya sekedar lelucon saja. هذا نوع من المجاملة لا يعد كذبا لأنه ولم يقصد بهذا الكلام أن النبي قد زاره حقيقة ولكن أن دخولك علينا قد أدخل السرور على قلوبنا كأن النبي قد جاء إلى بيت. Ini bukan dusta. Ini hanya sebagai mujamalah. Jadi mujamalah itu apa? Mujamalah itu sekedar berbahasa basi ya, berbahasa basi untuk menunjukkan apa, untuk mengekspresikan kesenangan ya, untuk mengungkapkan rasa senang, rasa sukacita ya, kedatangan kita ini telah membuat dia demikian gembira sehingga seolah-olah kedatangan Nabi. Idzan huna wa idza haddatha kadzab hadza yani hadza nifaq amali wa laysa nifaq i'tiqadi fal kadzib hadza yusalla alaihi al janazah. Jadi idza haddatsa kadzaba dalam hal ini adalah nifaq amali ya. Nifaq amali, orang yang melakukan nifaq amali ya. Orang yang melakukan nifaq amali jenazahnya masih harus disolatkan dan dia hukumnya masih seorang muslim. Wa idza wa'ada akhlaf. Dan kemudian wa idza wa'ada akhlafa. Tanda yang kedua adalah apabila dia berjanji dia berdusta. Wa qad yukhlifu al-insanu aslan li dhurufin anta la ta'rifuha. Kadang-kadang orang itu apa mengingkari janji oleh karena sesuatu hal yang tidak bisa kita ketahui. Famathalan insanu alladhi alayhi ad-dain mathalan. Seperti contohnya orang yang punya hutang. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasta'idhu min al-ma'tham wal maghram. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa meminta perlindungan ya dari perbuatan dosa dan hutang. Fi kulli salah. Ya, di dalam setiap salat beliau. بعد التشهد وقبل أن ينتهي كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ من المأثم والمغرم. Ya, setelah tasyahud dan sebelum selesai salat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa meminta perlindungan dari perbuatan dosa dan dari hutang. فسألته السيدة عائشة رضي الله عنها يا رسول الله ما أكثر ما تستعيذ من المأثم والمغرم. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha bertanya, ya Rasulullah, ya, engkau sering sekali meminta perlindungan kepada Allah dari perbuatan dosa dan dari hutang. Faqala inna ar-rajula idza gharima haddatha fakadzab wa wa'ada fa'akhlaf. Yaqulu sa'adfa'u laka ghadan wa huwa laysa ma'ahu fulus. Idzan hadha kadzib. Aw mumkin ma'ahu fulus, hadha laysa kadzib. ووعد إن شاء الله أعطيك الفلوس غدا أنا سأعطيك الفلوس غدا فتحدث له شيء في بيته فيضطر أن يأخذ الفلوس فلا يوفي بهذا العهد. إذن يحدث يمكن أن يحدث فيكذب أو يعد فيخلف. طيب السبب هنا هل هو أخلف من نفسه أم لظرف قد طرأ على بيته لم يستطيع؟ لذلك قالوا التمس لأخيك 70 عذرا. يا ketika Aisyah radhiyallahu anha tak bertanya demikian kepada Rasulullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menjawab, sesungguhnya innar rajula idza gharima wa'ada wa akhla wa'ada wa akhlafa wa'ada wa akhlafa wa hadatha wa kadzaba. Sungguhnya seseorang itu apabila dia berhutang maka dia berjanji kemudian dia mengingkari janjinya dan dia berkata kemudian berkata dusta ya. Bisa jadi gini, ketika seorang punya hutang ya, kemudian saya hutang kepada kamu ya, akan saya bayar dalam waktu kesekian ya, akan saya bayar dalam waktu dalam tempo tertentu ya, kemudian ternyata tempo tertentu dia tidak bisa membayarnya ya, bukankah ini tidak menepati janji? Atau bisa jadi dia mengatakan saya tidak punya uang, padahal dia sebenarnya punya uang. Ya. Jadi ini berkata dusta. Ya, jadi kita tidak tahu dalam hal ini orang itu ya mengingkari janji apakah karena ada sebab tertentu, apakah faktor dirinya sendiri, ya, faktor dirinya pendusta, ataukah ada lingkungan, ada suasana, memang ada keadaan di mana dia memang tidak bisa menepati janjinya, kan kita tidak tahu, gitu kan. Maka disinilah keadaan seseorang yang punya hutang. Wa idza tumina khan. Dan kemudian ciri-ciri orang munafik yang ketiga adalah wa idza tumina khana, apabila dia diberikan amanah dia berkhianat. Idza istamanta wahidan ala amalika wa khafa wa khanaka fil amal fa hal hadha munafiq la nusalli ala kulli hadhihi as-sifat nusalli alayha al-janaiz. وقد جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة من خصل كانت فيه خصلة من خصال النفاق. هذا الحديث يدل على أن هناك أربعة أشياء، منها إذا حدث فكذب، وإذا عاهد وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر، وإذا عاهد غدر. هذه الأشياء، كل هذه الصفات الموجودة في الحديثين هذه كلها صفات من النفاق العملي. أمثلة على ذلك، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. إذن هذا خلاص قد خرج وقد فعل فعلة كبيرة تدل على أنه معنا في المسجد طائعا لله عز وجل، لكن هو بعد ذلك رجل منافق، صحيح أم لا؟ كل هذا نفاق عملي، فبالنفاق العملي هذا يجوز أن نصلي عليه الجنائز ونعوده في مرضه وننصحه ونحضر جنازته ونجلس في مجلسه، ليس كالنفاق الاعتقادي. Terus kemudian ayat yang tanda-tanda kemunafikan yang ketiga adalah wa idza tumina khana, apabila dia diberikan kepercayaan kemudian dia mengkhianatinya. Nah, apabila kita misalkan kita mempercayai kepada saudara kita sebuah amanah kemudian dia ternyata tidak melaksanakan amanah itu, apakah kita kemudian menghukumi dia orang munafik? Ya, tentu tidak. Ya, tentu tidak, karena di dalam hatinya kita tidak tahu masih ada keimanan, ya. Seperti ini ya, dalam hadis yang lain disebutkan arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisan, gitu kan. Idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza utmina khana wa idza khasama fajara. Apabila dia berkata dia dusta, apabila dia berjanji, apabila dia diberikan amanat dia mengkhianati, kemudian apabila dia apabila dia berurusan dia curang, ya. Kemudian apabila dia berjanji dia tidak menepati, ya. Ini ciri-ciri kemunafikan yang disebutkan dalam dua hadis tersebut. Ini adalah ciri-ciri munafik amali, ya. Ciri-ciri munafik amali. Seperti contoh dalam hadis yang lain, ya, la yazni azzani hina yazni wa huwa mu'min wa la yashrubul khamra hina yashrub wa huwa mu'min, ya. Ada orang minum khamr, ya. Ada orang berzina atau ada orang minum minuman keras, ya. Kemudian ternyata dia masih sholat, dia masih menjalankan amalan-amalan Islam. Apakah kita hukumi seperti ini adalah orang munafik atau orang kafir, orang munafik? Tidak, ya. Itu adalah semuanya adalah munafik, nifak, nifak amali. Orang yang masih melakukan nifak, nifak amali, ini masih kita sholatkan jenazahnya dan masih kita hukumi sebagai seorang yang muslim, bukan orang yang murtad, gitu. ومن هنا يتضح لنا أن المنافق نفاق اعتقادي، لا يجوز أن يصلى عليه الجنازة إذا كان ذلك واضحا للناس جميعا، وقد قال بذلك العلماء والعاملون والفقهاء الذين يفهمون في هذا الأمر ويستطيعون أن يحددوا هل هذا نفاق اعتقادي أو هذا نفاق عملي. يبقى إذن المنافق نفاق اعتقادي واضح وظاهر لعامة الناس لا شك فيه ولا ريب، لا يجوز صلاة الجنازة عليه. أما المنافق نفاق عملي فهو مثله مثل جميع المسلمين، فتصلى عليه الجنازة ويؤدى عليه هذه الصلاة وتحضر جنازته ويعاد مريضه ويحضر مجلسه ويشهد له كل خير ويشهد الخير مع المسلمين وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتني وإياكم على قول الحق وأن يجنبنا قول الضلال. Jadi oleh karena itu dari pembahasan di atas ya, ya jelas bahwasanya orang ya, orang yang melakukan perbuatan nifak ya, kemudian apakah nifaknya itu nifak i'tiqadi dan atau nifak amali, ini hanya orang-orang yang ahli ilmu, orang para ulama, dan para ulama yang bisa memutuskan, bisa menghukumi apakah perbuatan seperti ini hukumnya nifak i'tiqadi atau nifak amali. Dan kemudian semuanya orang sudah jelas ya, jelas mengetahui bahwasannya ini adalah sebuah perbuatan apa, nifak yang antiqodi, sebuah perbuatan kekufuran ya, tidak ada samar di dalamnya. Oleh karena itu orang yang melakukan demikian maka sholat jenazah atas dirinya tidak boleh ya, sholat jenazah atas dirinya tidak boleh. Adapun orang yang masih melakukan perbuatan nifak-nifak amali yang belum mengeluarkan dirinya dari seorang muslim, seorang mukmin, maka jenazahnya masih diperlakukan sebagai seorang muslim ya, disolatkan, kemudian disaksikan dengan sebagai seorang yang baik ya, kemudian diperlakukan di makam dengan pemakaman muslim ya, diperlakukan sebagaimana layaknya seorang muslim ya. Demikian ya, ya demikian ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua. Ya, sahabat Quran dimanapun Anda berada, demikian tadi majelis takon untuk edisi kali ini yang membahas tentang bolehkah hukumnya menyolatkan orang yang munafik. Demikian penjelasan dari beliau Syekh Hisham bin Abdul Aziz dan juga diterjemahkan oleh Ustadz Abdul Mujib SPD Al-Hafidz untuk edisi kali ini. Dan akhirnya saya Heru yang bertugas mewakili Syekh Hisham bin Abdul Aziz dan juga Ustadz Abdul Mujib SPD Al-Hafidz pamit undur diri dari ruang dengar sahabat Quran semua. Nantikan majelis takon untuk edisi berikutnya pada jam yang sama. Akhirnya subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.